ونستعين بنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Maka kita lanjutkan pembahasan kita sampai di fasal yang baru, yakni masih di kitab Ahkamiz Zakah. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya ralat, waktu kita masih di kitab Kitabus Shalah, yakni terkait terkait menyolatkan jenazah, tentang tepatnya pada permasalahan at-ta'ziyah. Kemarin saya rasa ada salah pemahaman ya terkait definisi at-ta'ziyah. Nah, di situ beliau mengatakan wa ta'ziyatu lughatan at-tasliyatu liman usiba biman ya'izzu alaihi. Ya, kalau di buku saya di halaman 75. Karena kebetulan kemarin ada teman kita yang nanya, dan ternyata saya tersadar kayaknya salah apa yang saya terangkan. Bang Budi nanya kemarin ya. Baik, wa ta'ziyatu lughatan at-tasliyatu liman usiba biman ya'izzu alaihi. Kemarin saya terjemahin ya'izzu ini bertakziah ya, ternyata bukan ya. Karena kalau bertakziah fiilnya bukan itu ya. Ya, kalau takziah fiilnya apa? Azza yu'azzi kan gitu ya. Azza yu'azzi ada mu'tal ya, mu'tal akhir atau naqis ya, bina naqis. Sementara ini mudhaf ya. Ya, bina mudhaf bukan bina naqis. Jadi maknanya adalah sesuatu yang membebani. Ya, membebani ataupun memberatkan gitu ya. Nah, kira-kira bahasa Indonesianya takziah secara bahasa ataupun makna asli daripada takziah adalah iya, ketika Bang Budi bertanya, saya sadar bahwa ada kesalahan di dalam penerjemahan saya. Nah, jadi takziah secara bahasa ataupun atau makna asli daripada takziah adalah at-tasliyah, menghibur. Menghibur siapa ya? Tentunya liman usiba, menghibur orang yang tertimpa musibah. Disebabkan apa? Biman ya'izzu alaihi, disebabkan orang yang menyedihkan dirinya. Ya, itu maknanya. Jadi bukan kemarin saya lupa juga ya apa saya jelaskan kemarin terkait kalimat ini, tapi inilah yang benar insyaallah. Jadi makna daripada ta'ziyah aslinya ataupun makna ta'ziyah secara bahasa adalah menghibur orang yang terkena musibah ya, disebabkan oleh yang membuat dirinya sedih. Biman ya'izzu alaihi. Adapun secara syariat, makna ta'ziyah adalah al-amru bis-sabri. Ya, jadi ketika kita berbicara ta'ziyah secara syariat, maka ini merupakan istilah ataupun ungkapan untuk al-amru bis-sabri. Ya. Saran untuk bersabar. Ya. Jadi al-amru bis-sabri, saran untuk bersabar, wal-hafdhu alaihi biwa'dil ajri. Dan memotivasi dirinya dengan janji pahala. Wad-du'a'u lil-maiti bil-maghfirati, dan memohonkan ampunan untuk si mayit. Walil-musabi bijabril musibati, dan memohon gantian yang lebih baik untuk yang ditimpa musibah. Nah, demikian. Ya, memohon gantian kehilangan tersebut untuk yang untuk yang ditimpa musibah. Ya, kira-kira itulah yang perlu kita ralat. Baik, kita lanjut ke fasal pertama terkait kitab Ahkamiz Zakah, yaitu fi nisabi zakatil ibil, tentang nisab zakat unta. Wa awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syatun. kata Imam Abu Syuja. Dan mulai pertama ataupun nisab pertama untuk unta itu adalah 5. Wa fiha syatun, dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 kambing. Ai jaza'atu dha'nin laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyati aw thaniyatu ma'zin laha sanatani wa dakhalat fi tsarifah. Nah, di sini syarih ataupun Imam Ibnu Qasim memberikan 2 pilihan terkait membayar ataupun mengeluarkan zakat kepemilikan 5 unta, ya ini yang dengan 1 kambing, di mana pilihannya bisa dengan domba yang berumur 1 tahun masuk ke umur apa, ke umur 2, dan bisa dengan kambing atau apa namanya? Nama lain dari kambing? Bukan. Domba itu biri-biri. Kambing apa? Bukan. Kambing, domba, terus satu lagi apa? Kambing kacang namanya. Ya itu lagi. Hah? Yang ini yang domba namanya ya? Yang ma'zin yang domba ya. Yang itu dhonin yang sound besip. Ya, biri-biri kan yang tebel. Ya kan? Yang tebel itu kan? Nah, kemudian yang tipis itu? Ya, yang bahan yang sound besip, yang tipis. Ketawa dia. Yang itu apa namanya tuh? Iya, ada istilahnya. Bandot, maksud saya itu. Iya, bandot ya. Iya, bandot. Jadi boleh dengan domba, ya boleh dengan domba yang berumur 1 tahun masuk ke umur 2, boleh pula dengan bandot yang berumur 2 tahun masuk ke 3. Ya. Ma'zin. Ya itu dia ma'zin. Ya, tipis ya. Itu tipis kan? Ya pokoknya bukan yang bulunya bisa dipanen itulah. Ya itu ma'zin ya. Dan ma'zun itu adalah kambing yang bulunya tidak dipanen. Adapun dha'nun adalah kambing yang bulunya bisa dipanen itu. Nah demikian. Jadi pilihannya ya pilihan kambingnya bisa dengan domba yang berumur 1 tahun masuk ke umur 2 ataupun jalan 2 tahun, dan bisa pula dengan bandot yang berumur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun atau jalan 3 tahun. Nah, inilah awal nisab untuk unta. Jadi mulai kita mengeluarkan zakat dari peliharaan unta adalah ketika kita memiliki 5 ekor unta. Wa fi 'ashrin satani, dan untuk yang memiliki 10 unta itu zakat yang dikeluarkan adalah 2 kambing. Dan pilihan kambingnya juga serupa seperti yang di atas ya. Jadi bisa dengan bisa dengan ba'nun, bisa dengan ma'zun. Ya bisa dengan domba dan bisa juga dengan bandot ya. Nah, untuk dombanya ya, untuk dombanya itu jaz'ah ya, ataupun jaza'ah. Nah, jaza'ah adalah yang masuk umur 2 tahun. Adapun untuk bandotnya itu mesti thaniyah, dan thaniyah adalah yang berumur jalan 3 tahun. Afan, tadi yang jaza'ah jalan 2 tahun ya. Kambing yang berumur jalan 2 tahun. Adapun saniyah yang berumur jalan 3 tahun. Jadi saniyah yang berumur jalan 3 tahun, jaza'ah adalah yang berumur jalan 2 tahun. Wa fi 15 3 syahin. Dan kalau memiliki 15 unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 3 kambing. Wa fi 20 arba'u syahin, dan kalau memiliki 20 unta, zakat yang dikeluarkan adalah 4 kambing. Ya, jadi kalau yang dimiliki 20 unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 4 kambing. Wa fi 25 bintu makhadin minal ibil. Sementara kalau memiliki 25 unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah anak makhab. Ya. Yang dikeluarkan adalah anak makhab. Ya, apa itu makhab nanti akan kita jelaskan. Wa fi sitti wa tharathina bintu labunin. Dan kalau unta yang dimiliki itu berjumlah 36, ya. Dan jika unta yang dimiliki berjumlah 36, maka zakat yang dikeluarkan adalah satu anak labun. Ya, kalau 25, satu anak makhab. Sementara kalau 36, satu anak labun. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Sementara jika unta yang kita miliki itu berjumlah 46, maka zakat yang dikeluarkan adalah satu hiqqah. Dan apa itu hiqqah nanti juga akan dijelaskan. Wa fi ihda wa sittina jada'ah. Sementara kalau yang dimiliki itu sejumlah 61 unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah satu jada'ah. Dan apa itu jada'ah nanti juga akan dijelasin. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Dan kalau yang dimiliki itu 76 unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah dua anak labun. Ya, dua anak labun. Yang labun nanti juga akan dijelaskan apa itu ya. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani. Dan untuk 91 unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina thalathu banati labunin. Dan untuk 121 unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 3 anak labun. Ila akhirih, sampai di sini zahirun ghaniyun anisyrah. Ucapan Imam Abu Suja cukup jelas dan tidak perlu untuk disyarah. Nah, tinggal kita perlu definisi terkait makhab, labun, sama hiqqah dan juga jaza'ah. Wa bintul makhab, ya, jadi bintul makhab, anak makhab adalah unta yang berumur 1 tahun dakhalat tsaniyah, masuk ke umur 2 tahun. Berarti umur unta yang berumur jalan 2 tahun. Jadi bintul makhab adalah unta yang umurnya jalan 2 tahun. Wa bintul labun laha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Bintul labun adalah unta yang berumur 2 tahun dan masuk ke umur 3 tahun, atau unta yang berumur jalan 3 tahun. Wal hiqqah laha 3 sinina wa dakhalat fi rabi'ah. Sementara hiqqah adalah unta yang berumur 3 tahun masuk ke 4, ya, masuk ke tahun 4, atau unta yang berumur jalan 4 tahun. Wal jada'ah laha 4 sinina wa dakhalat fil khamisah. Sementara jada'ah, jada'ah minal ibil ya, bukan jada'ah minad da'an, karena kalau jada'ah minad da'an itu adalah kambing yang berumur jalan 2 tahun. Sementara kalau jada'ah minal ibil adalah unta yang berumur 4 tahun jalan 5. Jadi beda jada'ahnya syah dengan jada'ahnya ibil. Nah, demikian. Jadi ada 4 kelompok. Hah? Ada 4 kelompok. Ada bintul makhab, ini jalan 2 tahun. Ada bintul labun, jalan 3 tahun. Ada hiqqah, jalan 4 tahun. Ada jada'ah, jalan 5 tahun. Mulai dari? Kalau dia punya unta 25. Oh iya, itu udah unta namanya, bukan lagi anak unta. Ya, tapi kalau misalkan labun itu masuk masuk kategori anak, gitu ya, masuk kategori anak. Ha? 15. Hmm. Oh, ya benar-benar, ya tepat. Jadi 25 baru unta yang dikeluarkan, ya tepat. Jadi mulai dari 25 yang dikeluarkan sudah mulai unta, ya makanya di situ mulai menggunakan kata-kata bintu makhadin minal ibil, ya bukan minasyah. Ya, baik. Ya, ahsanta. Wallahu a'lam. Jadi kalau masih 20 yang dikeluarkan masih berupa kambing. Ya. Adapun 25 ya sampai 24 ya. 24 itu juga yang dikeluarkan masih berupa kambing ya. Nah, sampai jumlahnya 25, nah di sini baru mulai unta yang dikeluarin dan seterusnya. Jadi kalau istilahnya itu nak tahu lah atau ini kambing umur apa atau umur sekian umur sekian atau tapi itu lah umur berapa? Ah? Istilahnya kalau nak tahu kita istilah ini, nggak tahu kita umur unta atau berapa? Betul ya, ya lah jadinya. Nah ini kita tahu umur unta. Biasanya kalau di teks Indonesia, ya biasanya mereka ngomongnya begini. Anak unta yang berumur 2 tahun jalan 3. Ya, jadi ribet sekali kan kalau kita pakai istilah kan lebih enak. Bayangin aja kalau misalkan aku punya unta 40 bayarnya bayar apa namanya? Zakat yang dikeluarkan berapa? Lalu kita katakan anak unta anak unta yang berumur jalan sekian dan kan terlalu ribet ya. Tapi kalau kita pakai istilah kan jauh lebih mudah dengan mengatakan bintul makhad, bintul labun, kemudian hiqqah dan jadaah. Ya ada 4 kelompok. Bintul makhad, bintul labun, hiqqah dan jadaah. Bintul makhad jalan 2 tahun, bintul labun jalan 3 tahun, hiqqah jalan 4 tahun, jazaah jalan 5 tahun. Baik. Nah, kalau 40 berarti apa yang dikeluarkan? Kalau punya 40 unta. Apa yang dikeluarkan? Bintul labun. Bintul labun berapa? Satu bintul labun, 40 unta, satu bintul labun. Sementara di sini 36 unta saja. Oh iya benar ya, satu bintul labun. Iya tempatnya. Iya, tempat ahsan, Masya Allah. Iya, satu bintul labun ya. Sampai 46 barulah satu hiqqah. Iya. Ahsan tun. Wa qawluhu thumma fi kulli, dan pernyataan beliau, maksudnya pernyataan Imam Abu Syuja, thumma fi kulli, kemudian pada setiap ai, ya sebelum dia lanjutkan, ya sebelum beliau lanjutkan pernyataan Imam Abu Syuja, ya terlebih dahulu dia terangkan terkait pernyataan Imam Abu Syuja. Ai thumma ba'da ziyadati tis'in ala mi'atin wa ihda wa ishrin. Ya, ini pada setiap setelah ya, kemudian setelah adanya tambahan 9 dari 121 berarti 130. Ya, pada setiap 130 ya jawabannya nanti wa ziyadatu 'ashrin ba'da ziyadati tis'i. Dan kemudian ada tambahan 10 lagi ya, umpama ya, wa ziyadatu 'ashrin ba'da ziyadati tis'i, kemudian ada tambahan 10 lagi setelah adanya tambahan 9 tadi, berarti berjumlah wa jumlatu dzalika 140, berarti berjumlah 140. Kalau bertambah 9 berarti berjumlah 130, dan kalau bertambah 10 lagi setelah penambahan 9 tadi, setelah tambahan 9 berarti berjumlah 140. Ya awalnya kan 121. 121 zakat yang dikeluarkan adalah thalathu banati labun, 3 bintu labun. Nah, kalau bertambah 9 131, maka bayarannya nanti jawabannya. Dan kalau bertambah 10 lagi setelah bertambah 9 berarti 140, berarti bayarannya, nah ada diterangkan berikutnya, yaitu apa? Yastaqimul hisab, metode hitungan kelipatan, atau kalau di sini diseimbangkan. Yastaqimul hisabu, hisabnya perhitungannya diseimbangkan dengan cara bagaimana? Ala anna fi kulli 40 bintalabunin wa fi kulli 50 hiqqah. Ya, ini dengan cara pada setiap 40-nya ya, pada setiap kelipatan 40-nya itu satu bintu labun, dan pada setiap kelipatan 50-nya satu hiqqah. Berarti fa fi 140 hiqqatan wa bintu labun. Berarti pada setiap 140 ya, berarti kalau misalkan kita memiliki unta sebanyak 140, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 hiqqah dan 1 labun. Karena tadi dikatakan pada kelipatan 40-nya itu 1 labun dan pada kelipatan 50-nya itu 1 hiqqah. Berarti kalau 140 yang zakat yang dikeluarkan adalah 2 hiqqah 1 bintu labun. Dan kalau unta yang dimiliki itu berjumlah 150, berarti zakat yang dikeluarkan adalah thalathu hiqqaqin, 3 hiqqah, dan begitulah seterusnya. Nah, tapi di sini beliau tidak menyebutkan yang 130-nya. Berarti yang 130 berapa? Ya, beliau hanya mencontohkan yang 140 dan yang 150. Berarti 130 berapa? 2 hektar, 130, 2 hektar, 1 labun. 2 bintu labun, 1 hektar, 2 bintu labun. Iya, 2 bintu labun, 1 hektar, benar ya. Atau 1 hektar, 2 bintu labun. Iya, sama. 2 bintu labun, 2 bintu labun, 1 hektar. Iya, benar, sama. 2 labun, 1 hektar. Balik. 2 bintu labun, 1 hektar. Ya, sama lah. 1 hektar, 2 bintu labun. 1 hektar, 2 bintu labun. Iya kan sama? Satu hektar, iya sama. Taib, Hasan tuh mah, ya sama. Taib, masya Allah. Jadi berarti, ya cuma kalimatnya aja yang dibalik ya. 80 tambah 50. Oh kok? Ah iya benar ya, 80 tambah 50, iya benar. Jadi 80 kelipatannya berarti 2 bintu labun, 50 satu hektar. Pokoknya kelipatannya lah yang kita cari. Ya demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi kan 130. Nah kata dia kan yang qasimul hisab apa yastaqimul hisab. Hisabnya harus seimbang. Perhitungannya, kalkulasinya mesti seimbang atau kalau bahasa kita kelipatan lah kan. Cata caranya ala anna fi kulli arba'in, cata caranya pada setiap ya ala anna fi kulli arba'in pada setiap 40-nya itu satu bintu labun. Pada setiap 40-nya satu bintu labun dan pada setiap 50-nya itu satu hektar. Berarti kalau misalkan 130, ini udah di atas 121 ya. Kalau 121 kita ikuti yang konteks saja, kan ya. Adapun kalau di atas 121 kita bisa menggunakan kalkulasi, ya, kan begitu. Nah kalau di bawah 100, kalau sampai di apa, kalau masih di angka 121 ke bawah, maka kita ikuti konteks. Paham? Jadi nggak pakai istiqamul hisab. Nah, kalau udah di atas 121, maka kita menggunakan istiqamul hisab. Nah, tata caranya adalah pada setiap 40 itu bintu labun. Zakat yang dikeluarkan adalah 1 bintu labun. Pokoknya disesuaikan kelipatannya. Dan pada setiap 50 dan pada setiap 50 unta itu zakat yang dikeluarkan adalah 1 hektar. Jadi kalau misalkan kita memiliki unta sejumlah 160, maka cari kelipatan 40 dan 50-nya. 160 berarti berapa yang dikeluarkan? 160. Hah? 4 bintu. 160 berarti kelipat. Ah, 4 benar. Pas ya. 4 bintu labun. Berarti kalau kita memiliki unta sebanyak 160 berarti 4 bintu labun. Nah, tapi kalau kita memiliki unta 130, kelipatan 40-nya kan enggak dapat. Yang dapat kelipatan 41, kelipatan 50-nya 2. Berarti 130 terbalik saya. Kelipatan 40-nya 2, kelipatan 50 1. Kan gitu kan? 130 kelipatan 42, kelipatan 51 berarti 2 labun 1 hektar. Nah demikian. Wallahu a'lam. Kalau 160 gimana? 160. Heeh. Tapi kan 100-nya itu 1 hektar. Oh, enggak dapat kelipatannya. Kelipatan 40-nya jadi enggak dapat. Ya. Kan gitu. Jadi bersisa. Ya, nah, maka fikul ya, jadi bersisa deh. Jadi kelipatan 40-nya kita cari. Nah, kelipatan 40 dapat nambah tim 4 bintu labun, ya begitu. Karena kalau kita bikin kelipatan 50, 100 berarti 2 hektar. Kemudian 40 sisa 20, kan gitu. Enggak mungkin kan? Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa hakadha dan begitu seterusnya. Ini namanya istiqamul hisab. Nah, tapi kalau 121 ke bawah itu kita tidak menggunakan istiqamul hisab, melainkan ya merujuk kepada konteks. Ya, konteksnya sesuai yang itu tadi. Kalau 5 dimulai dari 5 lah ya. Dimulai dari 5 karena beliau katakan wa awwalu nisabil ibil. Ya, jadi kepemilikan ataupun wajibnya kita mengeluarkan zakat, nisabnya ya nisab unta itu dimulai dari 5. Jadi ketika kita mulai memiliki 5 unta, maka disitulah kita mulai mengeluarkan zakat. Dan zakatnya adalah 1 kambing, adapun kalau 10 2 kambing, kalau 15 3 kambing, dan kalau 24 kambing, kalau 25 bintu makhab, kalau 36 bintu labun, ya 1 bintu labun maksudnya, Dan kalau 46 itu satu hiqqah, dan kalau 61 itu satu jadah, dan kalau 96 maka dua bintu labun, dan kalau 91 salah saya. Wa fi sitti sab'in wa sab'ina 76 ya. Dan kalau 76 dua bintu labun, dan kalau 91 itu dua hiqqah, dan kalau 121 itu tiga bintu labun. Wallahu a'lam. Jelas, ikhwah? Ya, baik. Kita lanjut ke fasal berikutnya. Faslun fi nisabi zakatil baqar. Yaitu fasal tentang nisabnya zakat sapi atau yang semisalnya, termasuklah juga iya, lembu ya. Lembu sama sapi sama aja itu ya. Iya, maksudnya mirip, maksudnya semisal maksud saya. Ya, memang beda ya. Kalau sapi biasanya yang buat susu itu ya. Iya. Kemudian ada juga satu lagi yang mirip sama sapi itu apa namanya? Kerbau. Ah iya, kerbau ya. Baik. Ya sama lah semua itu, sejenis itu ya. Sapi, lembu, kerbau, ya sama aja. Hah? Enggak. Ya. Enggak masuk. Iya. Sama seperti kuda juga enggak masuk na'am ya. Iya. Karena bukan na'am dianya. Sebab keledai itu bukan na'am ya. Sama seperti kuda juga bukan na'am. Ya ini yang na'am lah pokoknya. Yang na'am itu ibil, sapi, lembu, kerbau, kemudian kambing. Nah, adapun nisab untuk sapi ini, awal nisabnya wa awwalu nisabil baqari 30. Jadi awal nisab sapi adalah 30. Ya, sampai 30, Bang Budi. Sampai 30. Ngeri ya. Enggak tarik. Jadi enggak ada 30 ya. Enggak ada ya, masyaallah. Nah, jadi 30. Ini mulai kita wajibnya bayar zakat untuk nisabnya sapi, yaitu dimulai dari 30. Fayajibu fiha wa fi ba'din nusakhi wa fihi ay an-nisabi tabi'un. Jadi yang wajib dikeluarkan pada 30 sapi itu ya, yang wajib dikeluarkan pada 30 sapi itu adalah tabi'. Di sebagian naskah itu lafaznya wafihi, bukan wafiha ya. Ya maksudnya wafin nisabi. Tabi'un. Ya ini satu tabi'. Apa itu tabi'? Ibnu sanatin wa dakhala fi tsaniyah. Nah, di sini enggak dijelasin ya anak apa, tapi dapat kita pahami berarti anak lembu itu sendiri ya, anak sapi ya, yang berumur 1 tahun masuk ke umur 2. Ini namanya tabi'. Ya. Jadi lembu ataupun sapi yang berumur 2 tahun itu diistilahkan dengan tabi'. Seluruhnya kalau tabi ini kita artikan kojuara bahaya bingung. Oh, 30 kojuara satu. Enggak ya, karena ya yang ada di sini itu seperti wazan fa'il ya, wazan fa'il. Kalau misalkan menjual itu taknya yang zaidah, nggak mungkin di sini tak zaidah kan gitu. Kalau menjual itu kan ba'a, berarti kalau tabi taknya yang zaidah, ya-nya tidak zaidah. Nah, di sini yang zaidah justru ya-nya bukan ta-nya. Jadi tabi wazannya fa'il. Fa'il berarti yang zaidah adalah ya-nya. Sementara kalau menjual itu ya-nya bukan zaidah. Ya. Tulisan sama. Tulisan sama. Enggak lah. Beda lah. Ba'a ya bi tabi. Oh, kalau misalkan fi'il mudhari ya. Iya benar. Iya benar. Engkau menjual. Iya pula ya. Jadi sapi kau jual. Iya benar. Saya jibu fiha tabi'u. Iya benar ya. Maka engkau wajib menjual sapi. Iya pula. Masyaallah. Iya benar masyaallah. Jadi bisa aja tabi'u menjual. Tapi ini maksudnya wazannya fa'il ya, bukan berwazankan taf'ilu ya. Jadi kalau yang tabi'u, yang fi'il mudhari itu wazannya taf'ilu, sementara yang ini wazannya fa'ilun. Jadi sifat musyabbah bismil fa'il, tabi'un. Nah, tabi'un itu adalah istilah untuk ibnu sanatin wa dakhala fi tsaniyah, yakni anak lembu yang berumur jalan 2 tahun. Ya, umur 1 tahun jalan ke 2 tahun. Summiya bidzalika, dan dinamakan dengan tabi' ngikut ya kalau di bahasa Indonesia kan pengikut gitu ya. Litaba'ihi ummahu fil mar'a, karena dia mau enggak mau mesti ngikuti ibunya di tempat pengembalaan kan gitu. Ya masih apa namanya ya, masih nyusui gitu ya. Walau akhraja tabi'atan ajaza'at bi tariqil aula, masyaallah. Jadi kalau misalkan yang dikeluarinya itu tabi'ah, betinanya tabi' gitu ya. Jadi tabi' jantannya, tabi'ah betinanya. Nah, kalau yang dia keluarkan atau zakat yang dia keluarkan itu berupa tabi'ah untuk 30 bakor tadi ya, maka boleh ajaza'at, boleh, bahkan tariqil aula dapat nilai lebih. Ya, bi tariqil aula, dengan nilai utama. Demikian, wallahu a'lam. Kalau dikeluarkan betina itu lebih afdal dari iya, bi tariqil aula katanya, dengan nilai utama. Iya, begitu. Sebelah iya. Ajaza'at boleh dan dengan nilai utama. Ya, begitu. Afdol, ya. Iya. Baik. Nah, itu yang itu awal nisabnya ya. Awal nisabnya adalah 30 lembu. Wa yajibu fi arba'ina musinnah. Sementara wajib dikeluarkan pada 40 lembu, pada 40 sapi ataupun bakor, musinnah. Musinnah adalah laha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Yani anak lembu yang berumur 2 tahun masuk ketiga. Ini masih terhitung anak ini. Udah enggak lagi lah ya. Enggak lagi ya. Lembu ya. Lembu yang berumur 2 tahun masuk ketiga. Nah, di sini pun dia tidak dinamakan lagi dengan tabi ya, karena memang enggak ngikuti induknya lagi ya. Adapun yang tadi dinamakan dengan tabi ya, karena dia mesti ngikuti induknya di tempat angonan ya, ataupun di tempat gembalaan. Sementara untuk yang memiliki 40 bakar, maka yang wajib dikeluarkan itu adalah berupa musinnah. Dan musinnah adalah lembu yang berumur 2 tahun jalan 3 tahun. Summiyat bidzalika, ya kalau kita bahasa Indonesia kan musinnah itu bergigi ya. Summiyat bidzalika, dan dinamakan dengan bergigi, litakamuli asnaniha, karena sempurnanya giginya. Ya, jadi dibilang bergigi gitu. Baik. Walau akhraja an 40 tabi'aini ajza'a 'ala sahihi. Dan kalau seandainya dia membayarnya ataupun mengeluarkan zakatnya dengan 2 tabi untuk 40 ekor lembu tadi, maka itu sah menurut pendapat yang sahih, yang benar. Maksudnya bisa, begitu ya. Wa ala hadha abadan taqis. Dan berdasarkan hal ini, untuk seterusnya, maka kiaskanlah, kalkulasikan. Wa fi 120 thalathu musinnatin aw arba'atu atbi'atin. Nah, berarti pada 120 bakor ya, pada 120 atau untuk 120 bakor, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 3 musinnat ya, musinnah, lembu jenis musinnah, dan atau 4 tabi' ya, au arba'atu atbi'atin, atau dapat membayarnya ataupun mengeluarkan zakatnya dengan 4 tabi' ya. Nah, demikian. Karena kan 120 ya. 120 bisa dengan 3 musinnat, kan 130 berarti kan 40 kali 3 ya. 40 kali 3 berarti 3 musinnat. 3 musinnah, atau bisa juga 120 ini dengan mengeluarkan 4 tabi. Ya kan 4 tabi dikarenakan 10 30 kali 4. Ya 30 kali 4. Karena kan tadi 30 pada setiap 30 itu wajib dikeluarkan 1 tabi. Jadi kalau misalkan kita punya 120 berarti 30 kali 4. Kan gitu, 4 tabi. Nah, bisa juga dengan 3 tabi, yaitu dengan cara 40 kali 3. Nah, demikian. Jadi karena beliau katakan wa ala hadza abadan faqis. Ya, wa ala hadza abadan faqis. Nah, demikian. Jadi silakan kalkulasikan dengan dengan kedua metode tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau di unta dia bilang dia statimu hisab. Tapi kalau dia pada bilang pekis, kenapa enggak pekis? Dia statimu hisab. Sama jalan sepanjang juga. Karena kenapa di atas dikatakan yastaqimul hisab? Sebab sebelumnya tidak menggunakan cara istiqom. Adapun di sini dari awal sudah cara tidak ada perbedaan ya, tidak ada perubahan kalkulasi. Nah, karena perubahannya dari awal sudah demikian, maka cukup dikiaskan saja. Jadi kiaskan saja ya untuk selanjutnya, kiaskan saja ke perkara tadi ya, ke perkara ini, yaitu dengan cara 30 satu tabi, 40 satu musimnah. Nah, jadi kalau kita punya 120 berarti bisa dengan 3 musimnah dan 4 tabi. Nah, begitu. Wallahu alam. Makanya di sini pakai lafaz faqis ya, kiaskan saja kalkulasinya. Nah, demikian. Jadi guru pikir kalau ecer matematika Pak ya. Memang iya, Mas. Pak, memang apa ya? Saya sempat sedikit bukan sedikit ya, bahkan sangat-sangat terkejut kenapa orang-orang agamis ini mampu menguasai yang menurut saya itu hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang belajar, apa, orang-orang yang sekolah umum gitu, ataupun orang-orang kuliahan. Ternyata mereka memahaminya gitu. Nah, demikian. Jadi mereka memahami perihal geografis, mereka memahami perihal matematika, mereka memahami semua itu ya. Padahal ya, iya, mereka memahami soal tip kan gitu, soal kedokteran. Nah, begitu. Yang kita mengiranya ini hanya bisa diraih dengan kuliyatut tijarah, kuliyatut tib kan gitu ya, kuliyatut apalagi, kuliyatul hambasa dan sebagainya. Padahal mereka bisa memahaminya hanya dengan belajar agama. Dan demikian. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, pasal selanjutnya kita selesaikan karena ini juga sedikit aja ya, enggak panjang. Ini terakhir. Ya, ini faslun fi nisabi zakatil ghanam. Ya, ini pasal tentang nisabnya zakat ghanam atau kambing ya. Nah, kapan mulainya? Wa awwalu nisabil ghanami 40. Jadi awal jatuh nisabnya adalah, awal jatuh nisabnya ghanam ataupun kambing adalah 40. Ya, nyampe? Masyaallah. Nyampe itu. Nyampe. Ya, itu awal nisabnya ya. Ya. Haulnya? Haulnya dapat enggak kan gitu ya? Masih ada haul lagi ya. Baik, jadi awal mula ya, jatuhnya nisab ghanam adalah 40 kambing. Wa fiha, dan pada 40 kambing tersebut, syatun jaza'atun minad dha'ni aw thaniyatun minal ma'zi. Ya, pilihannya seperti sebelumnya, boleh dengan jaza'ah dari apa namanya, dari jenis biri-biri, boleh dengan thaniyah dari jenis bandot, iya, dari jenis bandot. Wa sabaqa bayanul jaza'ah was thaniyah, dan kita sudah terangkan apa itu makna dari jaza'ah dan thaniyah. Ya, jadi kalau jaza'ahnya kambing itu berapa tadi? Jalan berapa? 3. Iya. Enggak, jaza'ahnya kambing jalan berapa? Iya, jalan 3. Adapun salah lah. Kok jalan 3? Jaza'ahnya kambing jalan 2. Ya, adapun thaniyahnya kambing jalan 3. Nah, jadi bisa membayarnya dengan jaza'ah berupa ba'an, dan bisa membayarnya dengan saniyah berupa ma'zun. Ya, ma'az adalah bandot, sementara ba'nun adalah domba. Ya, biri-biri ya. Nah, itu untuk 40 ya. Jadi untuk 40 kambing, maka zakat yang dikeluarkan ya, pada setiap 40 kambingnya itu adalah satu jaza'ah ataupun satu thaniyah. Ya, jaza'ah biri-biri yang berumur jalan 2 tahun, sementara thaniyah bandot yang berumur jalan 3 tahun. Wa qawluhu wa fi 121 syatan. Kemudian pernyataan beliau untuk 121 kambing, ya, untuk 121 kambing, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 kambing dengan pilihan seperti di atas. Ya, dengan 2 pilihan seperti di atas. Jadi 121 kambing, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 2 kambing. wa fi mi'ataini wa wahidatin thalathu syiahin, dan untuk 200 apa namanya 201 kambing. Untuk 201 kambing, jadi tadi 121. Nah, ini wa fi mi'ataini wa wahidatin, berarti 200 kambing, 201 ya. Jadi untuk 201 kambing maka zakat yang dikeluarkan adalah 3 kambing. 121 2 kambing, 201 3 kambing. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syiahin. Dan untuk 400 kambing maka zakat yang dikeluarkan adalah 4 kambing. Thumma fi kulli mi'atin syatun. Kemudian pada masing-masing ya, pada setiap 100 itu 1 kambing. Nah, ini mulai menggunakan istiqamul hisab. Ya, jadi pada setiap 100 kambing itu 1 kambing. Ila akhirihi zahirun ghaniyun anisyar. Sampai di sini ya ucapan muallif cukup jelas dan tidak perlu disyarah. Dan banyak zakatnya. 41. 40 satu kambing. Mana tadi? Iya, 41 kambing. Tapi dah 500 jadi satu, setiap 100 satu juga ada kan. Thumma fi kulli mi'atin syatun. Kemudian pada setiap 100-nya satu kambing. Ya. Oh iya ya. Sebentar ya. Oh, iya benar-benar. Salah ini, salah saya, salah nerjemahinnya ya. Afwan, iya salah nerjemahinnya. Kita ulangi. Wa fi arba'imi'atin arba'u syiahin. Wa fi arba'imi'atin arba'u syiahin. Iya, benar. Setiap 400 4 kambing. Iya, setiap 400 4 kambing. Memang iya. Benar. Semakin dikit ya. Semakin dikit. 400 kambing 4 kambing. Iya. Berarti nambah 100 lagi tambah 1 kambing lagi jadi 5 kambing. Enggak gitu. Gimana? Ustaz bisa setiap 100. Heeh. Ya 400-nya 100 1 1. Iya. Jadi kan gini, enggak usah kan kita nambah lah sampai di sini aja. Wa fi arba'imi'atin arba'u syiahin. Nah, ini kan yang kita miliki kan 400 kambing. Sementara kalau kita punya 40 kambing itu kita udah bayar 1. Udah ngeluarin 1 kambing. Nah, kita punya 400 kambing, kita baru ngeluarin 4 kambing. Yang kalau kita kalkulasikan ke 40 semestinya lebih dari 4 kambing kan gitu. Itu maksud Pak Usman tadi ya. Dan memang iya benar ya. Jadi semakin banyak yang kita miliki bukan berarti semakin banyak pula zakat yang dikeluarin gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Makin banyak kita semakin murah harganya. Iya, benar. Makin banyak semakin murah harganya. Mana Ustaz tadi 40? Kan gini. Iya, 40 kambing 1 kambing. Sementara 400 kambing itu 4 kambing. 400 kambing wa fi arba'imi'atin arba'u syiahin, dan untuk 400 kambing itu 4 kambing. Kan gitu kan? Kalau 100 aja semestinya kita udah bayar 2. Kan gitu. Kalau 100. Tapi memang mulai dari 40 kambing sampai ke 121 kambing itu baru bayar 2. Jadi kalau misalkan kambing yang kita miliki itu 150, ya tetap 1 keluarnya. Tapi kalau 40 kambing tadi jadah. Karena memang ini enggak istiqom. Ini bukan hitungan istiqom. Istiqomnya tuh mulai dari sini, summa fi kulli mi'ah barulah istiqom, kan gitu ya. Baru istiqomul hisab. Nah, kalau yang ini jadi sesuai konteks. Konteksnya mengatakan wa awwalu misab, kita mulai bayar zakat, mulai ngeluarin zakat saat kita mempunyai 40 kambing. Nah, wajib yang dikeluarkan adalah apa namanya? Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 kambing. Kalau punya 60, 1 kambing. Kalau punya 70, 1 kambing. Punya 150, 1 kambing. Sampai 121 baru bayar 2 kambing. Iya. Nah, 121 baru bayar 2 kambing, kan gitu. Nah, kemudian wa fi mi'ataini wa wahidatin, 201 baru bayar 3 kambing. 400 kambing baru bayar 4 kambing. Nah, kemudian selanjutnya per 100. 5 kambing gitu. Iya, karena summa fi kulli mi'atin sya. Kemudian untuk selanjutnya itu berarti kalau misalkan kita punya 499, 4 kambing. 499 4 kambing. Karena apa? Summa fi kulli mi'ah. pada setiap 100-nya ya, barulah dia satu kambing. Berarti kalau 500 baru bayar 5 kambing, baru mengeluarkan iya 5 kambing. 707 kambing. Nah, kalau 799 7 kambing. Sampai 800 baru. Nah, demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu mesti tahun juga. Haulnya sama, setahun. Pokoknya haul na'am itu setahun. Ya, haul na'am itu setahun. Jadi nisab itu kita miliki selama setahun. Tapi kalau nisabnya tidak kita miliki selama setahun, ya berarti enggak jadi. Misalkan kita punya kambing 40. Belum nyampe setahun, udah satu hari lagi mau setahun, berkurang kambingnya, jadi 39, ini udah gak jadi. Iya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kesenangan Bang Budi.